Boleh. Ala alladhi ahsana wa tahsan. Ala alladhi ahsana. Kalau sunahnya pendek maka orang Basra berlembat bahwasanya jarang dibuang. Boleh, tapi jarang. In asyartiyah tujizam fi'lain salaha fi'lul mad mabni ala al-fat tajizim in asyartiyah tajizimu fi'lain salaha fi'lul mad mabni ala al-fat fi mahalli jazmin fi'lu syar al-baqi fa'il salaha marfu' bidommah muqaddarah mana min duhuriha atiqal diwaslin jar wa majrur muta'alliq bi salaha al-mukmini sifat min sa min wasal majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah zahir ala akhirih al-waw atifah al-hadfu mubtada marfu bi dhammah zahirah indahum inda zarfu makan muta'alliq bi hadf wa huwa mudaf hum dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudafun ilayh katsirun khabar mubtada marfu bi dhammah zahirah munjali khabar mubtada san khabar sani khabar awal munjali khabar sani sifat li katsir. Dan mereka, para ahli nahu, enggan untuk membuang a'id jika yang tersisa itu masih bisa dijadikan silah yang sempurna. Dan hadaf di sisi mereka itu banyak dan jelas. Fi a'idin jarun wa majrur wa ta'alliq bi katsir. Kita ja'ana katsir khabar awal. Khabar yang pertama menjadi khabar. Wa menjadi khabar tsani. Injali. Muttasirin na'at majrur majrur mithlu intasab in syartiyah intasab fil mad jazim in syartiyah jazimah intasab fil mad mabni 'ala al fath fi mahali jazmin fi'lun syart fi'lu syart بفعل جار ومجرور متعلق بانتصاب انتصب او وصف معطوف على معطوف بالفعل معطوف على فعل كمن كمن يرجو الكاف جاره ومجروره الكاف جاره من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا نرجو فعل مضارع مبني على في المضارع مرفوع بضمه مقدره على الواو